Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس الثامن والعشرون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah haji dan juga para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah majelis yang ke-28 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhu'i al-kitabi wa sunnah wal ma'thuri an sahabah radhiyallahu anhum yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, terakhir kita sudah masuk pada pembahasan wukuf di Arafah. Dan poin yang terakhir adalah penyebutan doa-doa dan juga zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa digunakan untuk berdoa baik di Arafah maupun di selain Arafah. Dan insyaallah penyebutan doa-doa ini dan juga zikir kita akhirkan ya di majelis yang terakhir sekaligus kita terjemahkan. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah. Berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah. Syekh mengatakan al-mabitu bi Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Beliau menyebutkan di dalam judul yang baru ini 5 poin yang penting yang berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah. 5 poin yang penting yang berkaitan dengan bermalam di Muzdalifah. Poin yang pertama, ba'da ghurubi syamsi min yaumi Arafah. Setelah tenggelamnya matahari pada hari Arafah, yattajihul hujjaju ila Muzdalifah, maka para jamaah haji pergi menuju ke Muzdalifah. Jadi perginya mereka setelah tenggelamnya matahari. Bihudu'in wa sakinah, dengan tenang ya, dengan tenang. Ya, dengan tenang. Hudu'in wa sakinah bersama maknanya yaitu dengan tenang. Wa bu'din an idza'i ba'dihim ba'dha, dan menjauhi saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi pergi dari Muzdalifah karena biasanya ya menjelang maghrib itu mereka semuanya sudah berkumpul siap-siap. Ya sudah berdiri dan masing-masing sudah di kendaraannya. Setelah maghrib persis ya barulah mereka bersama-sama meninggalkan Arafah. Dalam keadaan demikian maka jangan sampai ya kita menyakiti satu dengan yang lain. Tetap tenang. Sebagaimana ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wasalu Muzdalifah nazalu biha. Apabila dia sudah sampai Muzdalifah, turun di Muzdalifah wa alaihim at-tahaqququ min usulihim ilaiha. Dan wajib bagi mereka untuk meyakinkan dirinya bahwasanya mereka sudah sampai ke Muzdalifah. Ya, jangan sampai dia salah melihat orang berkerumun, yang melihat orang tiduran, kemudian langsung meniru dan menyangka bahwasanya mereka pasti berada di Muzdalifah. Belum tentu. Ya, sering terjadi karena sebagian mungkin kecapean, belum sampai Muzdalifah dia sudah duduk dan istirahat. Sehingga orang-orang yang datang setelahnya menyangka bahwasanya ini adalah termasuk Muzdalifah. Jadi harus meyakinkan diri terlebih dahulu kalau dia berada di daerah Muzdalifah. Li'annahum law nazalu fi ghairi ardi Muzdalifah hatta sabah kanu mufridin au kanu mufarridin bi mabitihim kharijaha. Karena seandainya mereka ya turun di selain Muzdalifah sampai waktu pagi. Dan seandainya dia berada di luar Muzdalifah sampai waktu pagi, maka mereka dianggap ya menyepelekan. Kanu mufarritin. Ya, mereka dianggap menyepelekan yang melakukan mabit di luar Muzdalifah. Wa tu'rafu Muzdalifah fi hadha zaman biwujudi alamatin kutiba 'alaiha mubtada'u Muzdalifah. Dan diketahui Muzdalifah di zaman sekarang ini dengan adanya tanda-tanda, yaitu papan-papan yang besar. Kutiba 'alaiha, yang ditulis di atasnya mubtada'u Muzdalifah. Ini adalah awal dari Muzdalifah, atau kalau dalam bahasa Inggris start, ya, atau end, ya, kalau itu adalah akhir. Ya, dilihat di situ ada papan-papan besar yang jelas ya tertulis awal Muzdalifah atau akhir Muzdalifah. Wa bi wujudil anwar al-qawiyyah al-qawiyyah al-idha'ati fi ardi Muzdalifah. Demikian pula selain kelihatan dari papan-papan yang ada di situ, juga kelihatan dari lampu-lampu yang menyala terang. Jadi kalau ada lampu yang menyala terang, kelihatan daerahnya. Kalau di situ banyak lampu yang menyala terang, berarti itu adalah Muzdalifah. Kalau di situ gelap, ya berarti harus ya meyakinkan diri dulu. Apakah itu di luar Muzdalifah atau di dalam Muzdalifah? Baik. Jadi intinya poin yang pertama, kita datang dari Arafah yang menuju ke Muzdalifah dalam keadaan tenang. Dan kalau kita sudah sampai Muzdalifah, kita harus meyakinkan diri bahwasanya kita berada di Muzdalifah. Poin yang kedua, awwalu amalin yaqumu bihi al-hajju ba'da nuzulihi fi Muzdalifah salatul maghribi wal isya'i jam'an wa qasran lil isya' bi adhanin wahidin wa iqamatain. Beliau mengatakan poin yang kedua, amalan yang pertama yang dilakukan oleh jamaah haji ketika dia sudah sampai di Muzdalifah adalah melakukan solat maghrib dan isya jam'an wa qasran lil isya, dengan menjamak antara solat maghrib dengan isya, wa qasran dan diqasar solat isya'nya. Ini adalah amalan yang pertama yang kita lakukan ketika sampai mana? Muzdalifah. Bi adhanin wahidin wa iqamatain, dengan mengumandangkan satu kali adhan. Cukup satu kali adhan, kemudian langsung qomat. Ya, qomat yang pertama, kemudian solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian qomat lagi dan menunaikan solat isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi adhannya berapa kali? Sekali. Qomatnya? Qomatnya 2 kali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali ketika sampai Muzdalifah, jangan mikir kerikil dulu. Yang kita pikir apa? Salatnya dulu, salat maghrib dengan salat isya dijamak dan diqasar isya'nya. Sawa'un kana wusuluhu ilaiha fi waqti salatil maghrib au ba'da dukhuli waqti salatil isya. Sama saja, apakah kita sampai di Muzdalifah masih waktu sholat maghrib kalau memang kita cepat, atau sudah masuk waktu sholat isya. Ya, sama saja, apakah masih ada waktu sholat maghrib, karena mungkin ada sebagian kita yang cepat. Ya, setelah tenggelam matahari menuju ke Muzdalifah dalam waktu 10 menit 20 menit dia sudah sampai Muzdalifah, mungkin ya, sehingga sampai di Muzdalifah masih ada waktu sholat maghrib. Ketika dia sampai sana, maghrib dan isya tetap dijamak dan diqasar. Demikian pula apabila dia terlambat, ya, sampai di Muzdalifah sudah datang waktu sholat isya, maka caranya sama, maghrib dan isya dijamak dan diqasar. Maghrib terlebih dahulu baru melakukan sholat isya. Ya, Wa minal khata' ma yaqumu bihi ba'dul hujjaj hina wusulihim Muzdalifah min laqutihim al-hasa. Dan termasuk kesalahan apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji ketika mereka sampai ke Muzdalifah, maka mereka langsung mengumpulkan kerikil. Ya, datang ke sana, yang dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan kerikil. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yulqat lahu al-hasa illa ba'da insirafihi min Muzdalifah ila Minan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diambilkan, tidak dicarikan kerikil kecuali ketika beliau di pagi hari, yaitu meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Jadi Nabi SAW mencari kerikilnya pas pagi harinya, ketika beliau akan meninggalkan Muzdalifah menuju kemana? Ke Mina. Jadi di perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, disitulah beliau dicarikan. Karena beliau tidak mencari sendiri saat itu, ada seorang sahabat yang mencarikan kerikil untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dilakukan yang di pagi harinya ketika mereka mau menuju ke mana? Ke Mina. Jadi termasuk kesalahan apabila ya langsung mencari kerikil malam tersebut ya ketika sampai di Muzdalifah. Poin yang ketiga, yabitul hujjaju lailata yaumin nahri bi Muzdalifah hatta shabah. Para jamaah haji pada malam tersebut, yaitu malam tanggal 10 Lailatul Yaumin Nahri, malam hari korban, mereka bermalam di Muzdalifah hatta shabah, sampai pagi hari. Kama fa'ala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang demikian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama dhalik fi wajibatil haji, dan sudah berlalu ketika beliau membahas tentang kewajiban-kewajiban haji. Jadi bermalam di Muzdalifah termasuk kewajiban haji. Kewajiban haji ada 7. Di antaranya adalah bermalam di Muzdalifah, ya, tawaf wada, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, melempar jumrah ya pada hari-hari tasyrik, kemudian melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari bagi orang yang berada di Arafah sejak siang. Ya, ini ada 7 kewajiban haji, di antaranya adalah bermalam di Muzdalifah. Wa man kharaja min Muzdalifah qabla nisfil lail fa alaihi damun. Barang siapa yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka wajib baginya untuk membayar dam. Wala yajuzu thayyib. Jadi barang siapa yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, ya. Pertengahan malam diukur dari awal malam ya dengan akhir malam. Ya, awal malam ini adalah datangnya waktu sholat maghrib. Akhir malam datangnya waktu sholat subuh. Jadi dilihat malam tersebut ya maghrib jam berapa. Misalnya maghrib jam 7. Ya, dan sholat fajarnya, sholat subuhnya jam 5 pagi misalnya. Berarti dihitung satu malam berapa jam saat itu. Dari jam 7 sore sampai jam 5 pagi, berapa jam? 10 jam. Berarti separuh malam 5 jam. Ya, berarti pertengahan malam dari maghrib jam 7 ditambah 5 jam, jam berapa? Jam 12. Itu adalah pertengahan malam. Barang siapa yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, misalnya jam 12. Ya, dia datang dari Arafah kemudian sampai ke Muzdalifah jam 10 misalnya. Berhenti sebentar di sana setengah jam atau satu jam, kemudian jam 11 meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Dianggap bermalam atau tidak dia? Tidak dianggap bermalam. Meskipun dia mampir di Muzdalifah, tapi karena dia meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka dianggap dia tidak bermalam. Orang yang melakukan demikian berarti dia diharuskan untuk membayar dam. Ya, disembelih ya seekor kambing di kota Mekah, kemudian dibagikan untuk fakir miskin yang ada di sana, dan tidak boleh sedikit pun orang yang berkewajiban tadi mengambil dagingnya. Wala yajuzu tawaful ifadah warramyu qabla nisfil lail, dan tidak boleh melakukan tawaf ifadah dan melempar jamrah Aqabah sebelum pertengahan malam. Jadi seandainya tadi dia berangkat dari Muzdalifah jam 10 langsung ke Mina melempar jamrah Aqabah, sah atau tidak melemparannya? Tidak sah, karena enggak boleh melempar jamrah Aqabah sebelum pertengahan malam. Demikian pula apabila dia langsung ke Mekah. Dia langsung ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Ini juga tidak sah. Karena dilakukan sebelum pertengahan malam pada malam tanggal 10 tersebut. وَلَيْسَ لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ عِبَادَةٌ مَخْصُوصًا تُعَدَّ فِيهَا مِنْ صَلَاتٍ أَوْ غَيْرِهَا غَيْرُ صَلَاتِ الْوِتْرِ أَلَّتِ يَأْتِي بِهَا الْمُسْلِمُ فِي لَيَالِ الْعَامِ. Beliau mengatakan, dan malam tersebut tidak ada ibadah khusus. Ya, malam tersebut, yaitu malam tanggal 10, tidak ada ibadah khusus yang ditunaikan. Seperti misalnya sholat khusus malam tanggal 10, ini enggak ada. Ya, atau amalan khusus, ada khutbah misalnya, atau ceramah khusus pada malam tanggal 10, ini enggak ada. Ya, yang jelas tidak ada saat itu ibadah yang khusus yang dilakukan pada malam tanggal 10. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat saat itu adalah istirahat. Ya, mereka banyak istirahat pada malam tersebut, yaitu malam tanggal 10. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan dirinya yang melakukan amalan-amalan pada tanggal 10. Karena besok harinya banyak amalan yang harus mereka lakukan. Melempar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih, ya, kemudian mencukur, kemudian pergi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Banyak amalan yang akan dilakukan, sehingga hikmah dari syariat pada malam itu justru yang bagus bagi seseorang adalah istirahat total. Ya, istirahat yang banyak pada malam tersebut, dan tidak disibukkan dengan, ya, dengan sholat tertentu atau ceramah atau membaca buku dan seterusnya. Justru yang bagus adalah apa? Istirahat. Jadi sholat maghrib, isya, di jamak qasar, kemudian setelah itu masing-masing mengambil, ya, tempat istirahatnya, dan istirahat sampai waktu pagi. Kecuali sholat witir. Karena sholat witir ini tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Ya, dalam musafir pun beliau SAW melaksanakan sholat witir ini yang dilakukan oleh seseorang setiap malam pada malam-malam, ya, pada malam-malam yang dia miliki. Baik. Jadi kalau mau sholat witir pada malam tersebut tidak masalah. Ya, kalau mau sholat witir pada malam tersebut tidak masalah. Kemudian poin yang keempat. وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يُصَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. Apabila sudah datang waktu subuh, maka jamaah haji melakukan sholat subuh di awal waktunya. Jadi ini sunnah Nabi SAW, sholat subuh pada hari tersebut dilakukan di awal waktu. Jadi kalau sudah yakin datang sholat subuh, ya, maka segera adzan. Ya, kemudian bagi yang ingin sholat dua rakaat, kemudian subuh, langsung qomat, kemudian langsung menegakkan sholat subuh. Ya, menegakkan sholat subuh. Berarti kita melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Jangan menunggu 20 menit atau 25 menit. Ya, langsung, ya, kita adzan, kemudian sholat dua rakaat, kemudian qomat, langsung apa? Langsung menunaikan sholat subuh di awal waktu. ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا. Kemudian setelah itu menyibukkan dirinya dengan zikir dan doa sampai benar-benar menguning. Ya, jadi setelah sholat subuh kita isi waktu kita tersebut dengan apa? Dengan zikir dan doa sampai kapan? Sampai langit di sebelah timur benar-benar menguning. Ya, لِفِعْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرَ الطَّوِيلِ. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqad qala Allah azza wa jalla, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang disyariatkannya bermalam di Mina, di Muzdalifah pada malam tersebut, dan juga disyariatkannya berzikir dan berdoa setelah menunaikan waktu subuh di Muzdalifah. Allah mengatakan yang artinya, maka apabila kalian datang dari Arafah, apabila kalian datang dari Arafah, fadhkurullah, maka hendaklah kalian mengingat Allah, indal mash'aril haram, ketika kalian berada di Al-Mash'arul Haram. Al-Mash'arul Haram ini adalah nama lain dari Muzdalifah. Allah mengatakan fadhkurullah, hendaklah kalian mengingat Allah di sana. Menunjukkan bahwasanya bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib. ya, dan mengingat Allah di sini ditafsirkan atau di ya dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW bagaimana makna mengingat Allah di Muzdalifah. Ya, di antaranya adalah seperti tadi menunaikan salat Maghrib dan Isya, jamak dan juga qasar, ya, kemudian melakukan salat subuh di awal waktunya, ya, kemudian setelah itu berzikir dan berdoa sampai ya menguning ya warna langit sebelah timur. Wadhkuruhu kama hadakum, dan dalah kalian mengingat dia sebagaimana Allah tunjukkan kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadhdallin, dan sebelumnya kalian adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kemudian setelah itu diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yarfa'u yadayhi lil ijma' ala dhalika kama taqaddamat hikayatuhu 'anil tahawi fi as-sa'yi baina as-safa wal marwah wal masy'arul haram Muzdalifah. Dan dia mengangkat kedua tangannya karena ini adalah kesepakatan para ulama, ya, dan dinukil dari Nabi SAW beliau melakukannya sebagaimana telah berlalu hikayah, ya, yang menceritakan tentang ijma ini siapa? At-Tahawi, ketika menyebut-nyebutan tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Di sana At-Tahawi menyebutkan ada beberapa tempat, yaitu 6 tempat yang di situ kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Di antaranya adalah ketika berzikir di Muzdalifah. Jadi setelah kita salat subuh, mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat, kemudian berzikir dan berdoa. Ini adalah ijma para ulama, itu disyariatkan, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Al-Mash'arul Haram adalah nama lain dari Muzdalifah. Nama lain dari Muzdalifah, li'annaha dakhilul haram. Kenapa dinamakan dengan Mash'arul Haram? Karena Muzdalifah ini masuk di dalam tanah haram. Muzdalifah yang masuk di dalam tanah haram. Sehingga orang yang mau menyembelih haji, seandainya dia menyembelih hajinya di Muzdalifah, tidak masalah. Karena Muzdalifah termasuk di dalam tanah haram. Wa amma Arafatu fahiya mash'arun halal. Adapun Arafah, maka dinamakan dengan mash'arun halal. Jadi ada mash'arul haram, ada mash'arul halal. Muzdalifah dinamakan dengan mash'arul haram, adapun Arafah dinamakan dengan mash'arul halal. Li'annaha kharijal haram, karena Arafah ini termasuk di luar tanah haram. Ya, baik. Ini adalah poin yang keempat. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, di pagi hari di Muzdalifah, yaitu salat subuh di awal waktu, kemudian berzikir dan berdoa sampai menguning benar-benar sebelah timur. Baru setelah itu dia meninggalkan Muzdalifah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walid dha'afati, poin yang kelima, walid dha'afati minan nisa'i wasibyan wa nahwihim ayyan sarifu min Muzdalifah ila Minan fi akhir lail. Dan bagi orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan juga anak-anak dan juga yang semisalnya, ya, seperti orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tua renta misalnya, maka boleh mereka meninggalkan Muzdalifah yang menuju ke Mina pada akhir malam. Mereka bisa meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina pada akhir malam, yaitu sebelum salat subuh. Yang sebelum salat subuh meninggalkan Muzdalifah, karena sebagian besar saat itu akan meninggalkan Muzdalifah setelah subuh. Ya, maka termasuk hikmah dari syariat, ya, orang-orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, orang tua bisa meninggalkan Muzdalifah sebelum salat subuh. Yaitu di antara hikmahnya menghindari banyaknya manusia. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahum bidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan bagi mereka, ya, di dalam masalah ini. Li hadits Abdullah bin Umar, karena hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rawahu al-Bukhari wa Muslim, demikian pula hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadits Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma rawahu al-Bukhari wa Muslim, demikian pula hadits Asma binti Abi Bakar juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan hadits Aisyah semoga Allah meridai beliau, rawahul Bukhari wa Muslim, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang banyak yang menunjukkan bahwasanya wanita dan anak-anak dan juga orang yang lemah ini diberikan keringanan meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Dan termasuk yang mendapatkan keringanan adalah mahram-mahram mereka. Mahram-mahram mereka dan wali-wali mereka yang menemani mereka, maka ini juga boleh meninggalkan ya Muzdalifah sebelum terbit ya fajar, yaitu sebelum datangnya waktu subuh. Seandainya kita membawa istri kita, dan istri kita termasuk yang mendapatkan keringanan karena dia adalah wanita, maka kita sebagai suami termasuk yang mendapatkan keringanan karena dia sebagai mahram yang menemani istri kita, ya maka boleh dia meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar. Baik, ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan masalah bermalam di Muzdalifah. Sekedar poin tambahan, ya, jadi seseorang dinamakan bermalam di Muzdalifah, apabila dia tinggal di Muzdalifah setelah pertengahan malam, meskipun hanya sebentar. Seseorang dianggap bermalam di Muzdalifah apabila dia tinggal di Muzdalifah setelah pertengahan malam, meskipun hanya sebentar. Maka dia dinamakan bermalam di Muzdalifah. Dan yang afdal bermalam sampai pagi. Tapi seandainya seseorang ya dia melewati Muzdalifah setelah pertengahan malam, meskipun hanya sebentar tinggal di sana, ya 10 menit, 20 menit, 30 menit, yang penting setelah pertengahan malam, kemudian dia meninggalkan Muzdalifah, maka sudah dianggap dia bermalam di Muzdalifah. Ya, inilah yang lebih kuat dari beberapa pendapat ulama, dan ini yang dikuatkan oleh guru kami di sini, termasuk diantaranya Syekh, demikian pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan juga yang lain. Barang siapa yang melewati Muzdalifah setelah pertengahan malam meskipun hanya sebentar, maka sudah dianggap dia bermalam di Muzdalifah. Bahkan seandainya dia naik kendaraan, ya, seandainya dia naik bis, kemudian bisnya lewat Muzdalifah, lewat jalan di Muzdalifah, dan langsung meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina, maka dia sudah dianggap apa? Bermalam. Yang penting apa? Melewatinya setelah pertengahan malam. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang amalan-amalan pada tanggal 10. A'malu yaumin nahri. Amalan-amalan yang dilakukan pada hari kurban. Pada hari kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau menyebutkan beberapa poin. Ya, menyebutkan beberapa poin. Jumlahnya ada 7 poin. Yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan ya pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 10. Yang pertama, a'malu yaumin nahri arba'ah. Amalan-amalan yang dilakukan pada hari kurban ada 4. Amalan-amalan yang dilakukan pada hari tersebut ada berapa? Ada 4. Wahiyya, dan 4 amalan tersebut adalah Ramyu jamratil aqabah. Yang pertama, melempar jamrah aqabah. Wa nahrul hadi au dhabahuhu, atau dan menyembelih hadiu. Menyembelih hadiu. Wa halqu sya'ril ra'si au taqsiruhu. Kemudian yang ketiga, mencukur habis rambut atau memendekkan. Kemudian yang keempat, wa tawaful ifadah was-sa'yu ba'dahu liman kana 'alaihi sa'yun. Kemudian yang keempat adalah melakukan tawaf ifadah dan sa'i setelahnya bagi orang yang punya kewajiban sa'i. Ini adalah 4 amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari tersebut, yaitu hari kurban. Pertama, melempar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian melakukan tawaf ifadah yang diiringi dengan sa'i apabila dia masih berkewajiban untuk melakukan sa'i. Waqad fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha tartib. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan urutan seperti ini. Ya, mungkin sebelumnya saya pernah menyampaikan urutannya adalah melempar jamrah kemudian mencukur. Ya, ini salah. Yang benar, melempar jamrah kemudian menyembelih. Ya, melempar jamrah kemudian menyembelih, baru setelah itu mencukur. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tawaf ifadah dan sa'i bagi orang yang berkewajiban melakukan sa'i. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan urutan seperti ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rama thumma nahara thumma halaqa thumma taf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menyembelih, saat itu melempar, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian beliau tawaf. Kemudian beliau tawaf. Wa yajma'u awailu hurufin hadhil a'mala ala hadha at-tartib. Wa yajma'u awailu hurufi hadhil a'mali ala hadha at-tartib kalimata ra nun ha ta. Beliau mengatakan dan mengumpulkan awal-awal dari awal huruf dari amalan-amalan ini kalimat ronhat. Jadi beliau di sini ingin memberikan kemudahan kepada kita supaya kita ingat urutannya bagaimana. Ya, supaya kita ingat urutannya bagaimana. Beliau menyingkat. Ya, kalau di negara kita namanya jembatan keledai gitu ya. Beliau ingin menyingkat. Jadi yang pertama adalah romyun. Awalnya berarti huruf apa? Ra. Ya kan? Kemudian yang kedua nahrun. Berarti huruf apa awalnya? Nun. Ra kemudian nun. Kemudian yang ketiga halqun. Berarti huruf pertamanya apa? Ha. Kemudian yang terakhir adalah tawaf. Huruf pertamanya adalah ta. Berarti ra nun ha ta. Beliau singkat menjadi ronhat. Kurang lebih demikian. Jadi beliau ingin ya kalau kita menghafal kalimat ini yaitu ronhat, berarti kita hafal maksudnya adalah r ra di sini adalah romyun yaitu melempar. Kemudian nun di sini adalah nahrun yaitu menyembelih. Ha di sini adalah halqun berarti mencukur. Kemudian ta-nya adalah tawaf. Ya, ini maksud beliau mengajarkan kepada kita supaya hafal urutannya. Fayatbitu al-hajju tartibaha bitartibi hadhil huruf. Maka orang yang melakukan ibadah haji dia bisa menghafal ya urutannya dengan menghafal urutan ya huruf ini. Farra'u liramyi. Ra adalah singkatan dari romyun yaitu melempar. Wan nunu lin nahri. Nun adalah untuk nahrun artinya adalah menyembelih. Wal ha'u lil halqi. Ha di sini adalah halqun maksudnya adalah mencukur. Wat ta'u lit tawaf dan huruf ta adalah singkatan dari tawaf. Ya fal wal aula fi'luha ala hadha at-tartib iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang utama adalah melakukan amalan tersebut dengan urutan seperti ini, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti itu adalah 4 amalan yang dilakukan pada tanggal 10. Yang kedua, walamma kana hasala min ba'd as-sahabati radhiyallahu anhum fi'lu ba'd hadhil a'mal ala khilafi tartibihi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an dhalik. Ketika terjadi pada sebagian sahabat melakukan amalan-amalan tadi yang jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ada sebagian sahabat melakukan amalan-amalan tadi tetapi tidak berurutan. Ya, tidak berurutan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Yaitu mereka tidak berurutan ketika melakukan 4 amalan tadi. Fa'ajabahum bi'annahu la haraj. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini. Beliau mengatakan la haraj, tidak ada masalah. Wa mimma sa'aluhu anhu al-halqu qabla dhabah. Di antara yang mereka tanyakan adalah mencukur sebelum menyembelih. Mencukur sebelum menyembelih. Padahal Nabi apa? Menyembelih dulu baru mencukur. Dia bertanya, ya, saya mencukur sebelum menyembelih. Wa dzabahu qabla rami. Dan ada yang bertanya, dia menyembelih sebelum melempar. Padahal Nabi melempar dulu baru menyembelih. Wal halqu qabla rami. Ada di antara mereka yang bertanya, ya, dia mencukur sebelum melempar. Padahal Nabi SAW melempar dulu baru ya baru menyembelih setelah itu mencukur. Wa tawaful ifadhati qabla ar-rami. Dan ada di antara mereka yang melakukan tawaf ifadah sebelum mereka melempar. Waramyu fil masa, dan ada yang bertanya tentang hukum melempar di sore hari. Karena Nabi melemparnya kapan? Di pagi hari. Ada yang bertanya, kalau saya melemparnya sore bagaimana? Li'anna ramyahu sallallahu alaihi wasallam kana fi shabah duhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparnya di waktu pagi, yaitu di waktu duha. Was-sa'yu qabla tawaf. Bahkan ada yang bertanya hukum melakukan sa'i sebelum tawaf. Nabi melakukan tawaf dulu. Ya, tetapi saat itu beliau tidak melakukan sa'i. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, pada tanggal 10 beliau melakukan tawaf saja tetapi tidak melakukan sa'i. Ada yang tahu jawabannya? Karena beliau sudah, ya, beliau sudah sa'i setelah tawaf qudum. Ya, beliau melakukan haji qiran dan sudah sa'i setelah tawaf qudum. Kalau sudah sa'i setelah tawaf qudum, berarti ini sudah dikedepankan, sehingga pada tanggal 10 setelah tawaf ifadah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan sa'i. Taib, ada seorang sahabat atau sebagian sahabat melakukan tamattu, sehingga pada hari tersebut dia melakukan tawaf ifadah, ya, kemudian melakukan sa'i. Ternyata dia sa'i dulu baru tawaf. Ini juga ditanyakan oleh Nabi SAW dan jawabannya sama. Ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban beliau mengatakan la haraj, tidak ada masalah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'a ba'da tawafil qudum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sa'inya setelah tawaf qudum. Wa li'anna ashhabahu alladhina kana alaihim sa'yun sa'u ba'da tawafil ifadah, demikian pula karena para sahabat yang memiliki kewajiban sa'i, saat itu mereka sa'i setelah tawaf ifadah. Ya, jadi mereka yang berkewajiban untuk sa'i, saat itu mereka melakukan sa'inya setelah tawaf ifadah. Kemudian beliau mendatangkan dalilnya. Fa'an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri ketika hajjatil wada', pada tahun ke-10 Hijriah. Faja'alu yas'alunahu, maka para sahabat mulai mereka bertanya kepada Nabi. Beliau berdiri dalam riwayat yang lain di dekat Jamrah Aqabah. Beliau berdiri di sana. Ya, kemudian para sahabat ya bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, ya, pada hari tersebut adalah para ulama, ya, para dai, ya, mereka menyempatkan dirinya untuk menjawab pertanyaan pada hari tersebut. Ya, karena akan ada banyak yang bertanya. Ya, banyak jamaah haji yang saat itu butuh jawaban dari para masyayikh, yang butuh jawaban dari para, ya, ulama. Maka saat itu, yaitu pada tanggal 10, yang dalam mereka menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari para jamaah, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, lam ash'ur fa halaqtu qabla an adbah. Ya Rasulullah, saya tidak merasa, saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Padahal Nabi apa? Menyembelih dulu baru mencukur. Dia mengatakan fahalaktu qabla an adbah. Aku mencukur rambutku sebelum aku menyembelih. Qala idbah wala haraj. Nabi mengatakan sembelihlah dan tidak masalah. Sembelih saja dan tidak masalah. Faja'a akhar. Kemudian datang yang lain. Faqala lam ash'ur fa nahartu qabla an armi. Datang yang lain dan mengatakan, saya tidak merasa, kemudian saya menyembelih sebelum saya melontar atau melempar. Ya, padahal Nabi SAW melempar terlebih dahulu baru apa? Baru menyembelih. Dia mengatakan, saya menyembelih sebelum melempar. Qala irmi wala haraj. Beliau mengatakan, lemparlah dan tidak ada masalah. Fama su'ilan Nabiyyu SAW yawma idzin an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya pada hari tersebut tentang sesuatu dikedepankan atau diakhirkan, kecuali beliau mengatakan if'al wala haraj, kerjakan dan tidak ada masalah. Maksudnya adalah empat amalan tadi dibolak-balik maka tidak ada masalah dan tidak berdosa seseorang yang membolak-balik amalan yang empat tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anhu, dari beliau, yaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu rajulun yawma nahri wa huwa waqifun indal jamrah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau didatangi oleh seseorang pada tanggal 10, yaitu hari korban, dan beliau dalam keadaan waqifun, dalam keadaan beliau berdiri, indal jamrah, dekat jamratul Aqabah. Faqala ya Rasulullah, inni halaqtu qabla an armi. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aku mencukur sebelum aku melempar. Qala irmi wala haraj. Beliau mengatakan, lemparlah dan tidak masalah. Wa atahu akhar, datang yang lain. Faqala inni dhabahtu qabla an armi. Saya menyembelih sebelum saya melempar. Qala irmi wala haraj. Lemparlah dan tidak masalah. Wa atahu akhar. Faqala afattu ilal baiti qabla an armi. Kemudian datang yang lain dan mengatakan, saya melakukan tawaf ifadah sebelum melempar. Jadi dari Muzdalifah langsung mana? Ke Mekah, melakukan tawaf ifadah sebelum melempar. Apa kata Nabi? Qala irmi wala haras. Lemparlah dan tidak ada masalah. Fama ra'aituhu su'ila yawma idzin an syai'in illa qala if'alu wala haraj. Maka tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya pada hari tersebut tentang sesuatu kecuali beliau mengatakan, kerjakanlah oleh kalian dan tidak masalah. Wa rawal Bukhari nahwahu min hadits Ibnu Abbas wa rawa aidan anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang semisal dengan hadis tadi tapi dari hadits Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Abdullah bin Amr, ini dari hadisnya Abdullah bin Abbas, maknanya sama. Wa rawa aidan anhu, dan Al Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'al yawm an-nahri biminan fayaqulu la haraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ditanya pada tanggal 10 tersebut, yaitu pada hari raya korban di Mina, dan beliau mengatakan tidak masalah. Fasa'alahu rajulun faqala halaqtu qabla an adbah. Ditanya oleh seseorang laki-laki, aku mencukur sebelum menyembelih. Qala idbah wala haraj, sembelihlah maka tidak masalah. Qala ramaitu ba'dama amsayt. Dan ada seorang laki-laki yang bertanya, aku melempar setelah memasuki waktu sore. Perhatikan, ini pertanyaannya lain dengan yang tadi. Didatangkan oleh Syekh karena ada riwayat yang ada tambahannya, ada lafaz yang ada tambahannya. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya melempar ketika memasuki waktu sore, karena Nabi melemparnya di waktu pagi. Sementara orang ini melemparnya setelah memasuki waktu sore. Apa kata Nabi? Faqala la haraj, tidak ada masalah. Makanya para ulama mengatakan, silakan. Mau melempar sebelum zuhur, ya pada tanggal 10 ya. Mau melempar sebelum zuhur, atau setelah zuhur, atau setelah sholat asar, atau setelah maghrib, setelah sholat isya, tidak masalah. Karena waktu melempar jamrah aqabah pada hari tersebut, memanjang sampai terbitnya waktu subuh pada hari berikutnya. Panjang tidak? Panjang. Bisa kita memilih waktu yang longgar bagi kita untuk melempar jamrah aqabah pada hari tersebut. Wa'an Usamah ibn Syarik, dan dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjan fakana an-nasu ya'tunahu. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, maka manusia mendatangi beliau. Faman qala ya Rasulullah sa'aitu qabla an atuf. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku melakukan sa'i sebelum tawaf. Ini lafadznya juga tambahan dari lafadz-lafadz yang tadi. Dia mengatakan, aku sa'i sebelum apa? Tawaf. Jadi sa'i haji dulu, baru setelah itu dia melakukan tawaf ifadah. Au qaddamtu syai'an au akhartu syai'an. Atau dia mengatakan, aku mengedepankan satu amalan, ya, atau mengakhirkan satu amalan. Fakana yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la haras, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Berarti melakukan sa'i terlebih dahulu pada hari tersebut, kemudian melakukan tawaf ifadah, hukumnya tidak tidak masalah karena telah datang dari sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. La haraja illa ala rajulin iqtarada arda rajulin muslim wa huwa zalim. Fadhalika alladhi harija wa halaka. Tidak ada masalah kecuali seseorang yang meminjam dari seorang muslim dan dia zalim. Ya, tidak ada masalah, tidak ada problem kecuali orang yang punya sifat seperti ini, yaitu orang yang dia meminjam dari seorang muslim yang lain dan dia zalim, tidak mau mengembalikan hutangnya. Fadzalika alladhi harija wa halak, maka itulah orang yang ada problem, ada masalah, wa halaka, dan dia adalah orang yang binasa. Ini menunjukkan tentang kewajiban mengembalikan hutang ya kepada orang lain, dan tidak boleh seseorang berbuat zalim. Dan termasuk kezaliman adalah menunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Ya, seorang yang kaya dan dia mengulur-ulur waktunya tidak mau membayar hutang, maka ini adalah termasuk kezaliman. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim, dengan sanad yang sahih ya atas syarat Bukhari dan juga Muslim. Baik. Mungkin sampai di situ dulu ya, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tentang penyembelihan haji, seandainya di sana dikoordinir ya oleh ketua rombongan misalnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah dikoordinir oleh ketuanya, ya dikumpulkan uangnya, kemudian ketuanya mencari ya orang yang dipercaya untuk menyembelih, tidak masalah. Cuma yang penting dia harus benar-benar mencari orang yang benar-benar dipercaya. Dan saya nasihatkan ya untuk jamaah haji sekalian, menyembelihnya di membelinya dari Bank Rajihi. Bank Rajihi ini bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi mengurusi sembelihan bagi jamaah haji. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, sekitar 470 atau 460 rial. Dan di situ kelebihannya, pertama yang bertugas ya di sana adalah orang-orang yang terpercaya. Dan kita tahu sendiri setiap tahun ya mahasiswa-mahasiswa di sini di Madinah dikirim ke sana. Ya, beberapa rombongan, beberapa bis di sana dan dipencar. Ada yang tugasnya untuk mengawasi pemilihan, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Kalau yang cacat sedikit saja dipinggirkan. Dan ini cerita dari teman-teman sendiri yang mereka menjadi pengawas. Ya, kemudian yang kedua, ketika menyembelih juga diawasi sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian masalah pemasaran. Ya, pembagian juga demikian. Ya, mereka juga mengawasi bagaimana supaya daging tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak. Ya, karena beda antara daging korban dengan daging karena menebus kesalahan. Kalau daging korban bisa dibagi untuk orang kaya, orang miskin, untuk hadiah, bisa dimakan sendiri boleh. Tapi kalau dagingnya adalah karena menebus kesalahan, ini kita enggak boleh makan sedikit pun dari dagingnya. Harus diberikan kepada fakir miskin, itu pun fakir miskin yang ada di Mekah. Nah, ini yang bertanggung jawab ya. Ini adalah bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi, dan para ulama di sini juga menasihatkan demikian ya bagi para jamaah haji untuk lebih hati-hatinya mereka menyembelih dan membeli dari bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Lebih tenang bagi diri kita. Bolehkah seorang jamaah haji laki-laki yang tidak beserta keluarganya menyembelih satu hadiu yang pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagai bagian hajinya, sekalian juga korban untuk keluarganya? Ataukah apakah harus berbeda korbannya? Penanya Abu Muhammad dari Bandung. Ya, tidak boleh menggabungkan antara hadiu dengan korban. Seorang jamaah haji yang melakukan tamattu, maka kewajiban dia adalah membayar hadiu. Ini yang wajib. Adapun korban, maka ini tidak wajib. Ya, korban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Seandainya dia menyembelih, maka itu bagus. seandainya tidak menyembelih maka tidak masalah. Jadi yang wajib bagi orang yang tamattu adalah menyembelih hadiyu. Kalau dia ingin berkorban maka sembelihan tersendiri. Tidak boleh menggabungkan antara hadiyu dengan korbannya. Jadi menyembelih korban, yang menyembelih hadiyu, dan ini adalah wajib. Kemudian dia harus mendatangkan sembelihan yang lain untuk dijadikan apa? Dijadikan korban. Nah. Apakah diperbolehkan jamaah haji saling mencukur rambut atau mencukur rambutnya sendiri? Boleh. Ya, silakan. Boleh seseorang mencukur rambutnya sendiri. Ya, dan boleh saling mencukur rambut di antara mereka. Meskipun dia belum tahalal atau belum tahalul, maka boleh dia mencukur rambut saudaranya. Tidak harus orang yang mencukur ini sudah halal terlebih dahulu. Seandainya dia mencukur dalam keadaan dia masih ihram, boleh. Karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dari Yusuf. Pertanyaan dari Yusuf dari Birmingham. Bagaimana jika kita tiba di Muzdalifah setelah lewat di tengah malam dan maghrib, apakah sholat isya kita tetap sah? Karena waktu isya setahu saya berakhir di tengah malam. Iya, ini juga penting diketahui oleh seorang yang melakukan ibadah haji. Tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW melakukan sholat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Seandainya seseorang berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dan dia belum sholat maghrib dan isya, melihat kemacetan dikhawatirkan maghrib dan isya-nya terlambat, yaitu sampai di Muzdalifah baru pertengahan malam, berarti sudah terlambat. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh dia menunda maghrib dan isya-nya sampai ke Muzdalifah. Kalau diperkirakan sampai di Muzdalifah setelah pertengahan malam, dalam keadaan demikian dia melakukan maghrib dan isya-nya di jalan. Karena tidak boleh seseorang melakukan sholat waktu di luar waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sholat itu sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh seseorang mengerjakan di luar waktunya. Jadi sholatnya di mana? Di jalan. Atau seandainya dia masih di Arafah karena antri menunggu bis, ya, dan belum datang bisnya padahal sudah mau waktu pertengahan malam, maka dalam keadaan demikian silakan dia sholat maghrib dan isya di mana? Di Arafah. Tidak perlu dia menunggu sampai di Muzdalifah. Bisakah menunda tawaf ifadah, tahalul dan kurban di hari tasyrik? Boleh dia menunda menunda tawaf ifadah di hari tasyrik. Ya, menunda tawaf ifadah di hari tasyrik. Adapun melempar jamrah aqabah pada hari tersebut, maka akhir waktunya adalah sholat subuh hari berikutnya. Sholat subuh hari berikutnya. Tahalul boleh diakhirkan sampai hari tasyrik. Korban boleh diakhirkan sampai hari tasyrik. Dan waktu akhirnya adalah tanggal 13. Waktu akhirnya adalah tanggal 13 untuk melakukan korban. Tanggal 13 yaitu datangnya waktu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, maka sudah keluar waktunya untuk menyembelih. Jika tidak mampu menyembelih karena tidak mampu, boleh diganti dengan puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung. Ya, demikian firman Allah Azza wa Jal. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Barang siapa yang tidak mampu yaitu menyembelih hadiyu, maka dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia pulang ke daerahnya. Apakah sholat 2 rakaat? Pertanyaan dari Mimin Cilacap. Apakah sholat 2 rakaat di makam Ibrahim setiap tawaf, baik tawaf yang umrah atau haji atau tawaf yang tatawu dan tawaf wada? Semua tawaf. Ya, setelah tawaf, tawaf apa saja maka disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang di belakang makam Ibrahim. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Setelah sholat subuh, kita harapkan ya para jamaah sekalian bisa menghadiri. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.